sebab ini agung jiwamu. Namun kau tiada menuai kuat cintaku. Yang adanya sekutu rindu. Cintaku tak harus memiliki dirimu. Jika lebih beriris, beriris dengan janji. Bila kau di sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam-malam.